Muara Bintang, Bintang Fortuna. Happy Asmara. Kini kuasa masuk. Sayang kuning kui pokai cukup kui sing tak perjuang ke rono liani. I love you sayangku. I love you too. Oh, Rumah Kau takkan mati. estou bem aqui, que nem eu apoio, nem eu irei. Muara bintang Loki. Aduh deh. Bintang Loki. Ayo get. Gila. Gila. Bisa sopo Loki. D.E. D.E. sing aduh dipertahankan jubulnya tinggal liat nih. Kowe sayang de'e loro hatiku kok sia-sia Nini tua nanti. Tangane. Dang le, curah nih le. Pas aku dolan cepel ketemu kowe neng dalan. Kowe konangan apa? Kowe konangan kendaan. Ngomong-ngomong jalomu piye, tak turutan ning tak usah ning. Aku rasa yang kan berjuang sedih wong susah seneng ku mbok kancani terus. Kepes pa masuk sopo-sopo ne sing awal Jangan aku kleru suko aku mbok apusi demammu wis cukup aku ngerti elingo rasane atiku iki matur sembanung sampun nate Yeah. Resiko wong tulus ditinggal terus. Bintang Fortuna. Muara Bintang. Siapa sih kata hebat? Oh, senare. Resiko wong tulus. Apes-apes. Orang ini tanggalan. Sing keneng ditoto maning wis kedo sing jawis jawisi sing jowo lan son rumyati yo mung riko sing bisa keganti. Terima kasih. Sera. Ora sang pamer pacar men gak oleh lagu iki ya wakmu ya. Rungokne. Tiwas tak kondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang capelmu. Suara Bintang, Happy Asmara. Ojo dipadakno isan ambe wong liyo, mergo isan sing sempurna. Ojo dipedakno Fortuna. Oh, bintang fortuna. Happy asmara. Kowe ra ngerti perasaan iki. Senang ku, kowe tahu janji. ke masalah ati opo ono sing rung mari. Coba dunia lah ke, wis karise urip dewe dewe. Terima kasih. api-api.